بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Arba'una Haditsan fi Tarbiyatul Manhaj, 40 hadis mengenai pendidikan dan tentang manhaj. Kita pada pagi hari ini memasuki pada al haditsu al hadi wal ashrun, hadis yang ke-21. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولا يعلم منه الطب فهو ضامن. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengobati dan dia tidak tahu tentang masalah pengobatan, maka dia harus menjamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahumullah. Ikhwati fillah, hadis ini adalah hadis yang umum tentang pertama tentang masalah pengobatan. Dan ini tidak boleh kemudian dibawa kepada masalah khusus. Itu contohnya barang siapa mengobati tanpa tahu kedokteran, itu adalah penyelewengan makna. Ya, karena namanya pengobatan itu tidak mesti dengan kedokteran yang dengan standar sekarang, standar barat sekarang. Karena pengobatan itu berbagai macam. Pada masa Nabi SAW pun standarnya banyak. Ya, ada yang hijamah yaitu bekam, ada fasdu, ada juga kai, ya, banyak. Bahkan juga seperti Nabi SAW kalau merasa pusing itu adalah dengan mengikat kepalanya dengan tali. Jadi sini adalah sebagaimana katakan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadahan rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, dari faedah sini, fihi tamun man da'a ma laysa minhu, yaitu celaan bagi orang yang mengaku sesuatu yang dia tidak ahli atau tidak punya ilmu di dalamnya. Contohnya orang yang membekam tapi dia tidak tahu masalah bekam, maka ketika terjadi kesalahan dia wajib untuk memberikan jaminan. Demikian juga orang yang memijat tapi dia tidak tahu ilmu masalah pijat, ketika terjadi kesalahan seperti terkilir dan sebagainya, maka dia juga harus menjamin. Dan selanjutnya, wa fihi syarafu mihnati tibbil abdan, ini juga kata Syekh Abdul Aziz Al-Sadhan, hadis ini menunjukkan bahwa betapa mulianya pekerjaan pengobatan badan, pengobatan fisik. Ya, tib ini tidak diartikan sebagai kedokteran, tapi diartikan sebagai pengobatan. Karena tabib atau dalam bahasa Indonesia tabib itu sudah jauh dulu lebih ada dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan ilmu kedokteran yang ada sekarang ini. Qala Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wa innamal 'ilmu 'ilmani, 'ilmul dini wa 'ilmud dunya. Fal 'ilmu alladhi huwa lid-dini huwa al-fiqhu, wal 'ilmu alladhi huwa lid-dunya huwa at-tibbu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, sungguhnya ilmu itu hanyalah dua. Pertama, ilmu agama dan ilmu dunia. Ilmu agama adalah fiqih, ilmu dunia adalah pengobatan. Wa qala aidan, La taskunanna baladan la yukunanna fihi alimun yunabiuka an dinik wala tabibun yunabiuka an amra badanik. Imam Syafi'i juga mengatakan, janganlah engkau tinggal di sebuah negeri yang tidak ada ulama di dalamnya sehingga bisa menunjukkan masalah agamamu, dan tidak ada orang yang pandai mengobati yang bisa menunjuki tentang perkara badanmu. Wa fihi al-isyaratu ila anna man da'a ma laysa fihi fa huwa mufsidun. Hadis ini juga merupakan pelajaran barang siapa yang mengaku sesuatu yang dia tidak pandai di dalamnya, yang dia tidak punya ilmu tentangnya, maka dia adalah perusak. Ya. Ini peringatan bagi kita semuanya, atau bagi orang-orang yang sekarang booming menjadi da'i. Ya, padahal dia tidak punya ilmunya. Baca Al-Qur'annya pun berantakan, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Atau bahkan ada sesedai yang ya yang mengaku da'i, yang sekarang terkenal, ketika ditanya siapa gurunya, saya belajar otodidak, kata dia. Karena kalau belajar pada guru sekarang itu sombong. Subhanallah, dengan demikian dialah yang sombong. Kenapa? Orang yang sombong adalah orang yang tidak mau belajar. Otodidak, baca Qur'annya berantakan, jadi da'i dan banyak pengikutnya, itu adalah fitnah. Ya, fitnah bagi agama. Dan kita hendaknya menghindari orang-orang seperti itu. Atau ada orang yang tidak diketahui belajar dari mana, ya, siapa gurunya, tidak diketahui. Tiba-tiba banyak mana hanya dengan modal bahasa Arab, menerjemah sana-sini, menyerang sana-sini, menyerang manhaj orang lain, menyerang manhajnya Syekh Ali Halabi, menyerang manhajnya Syekh Mustafa Adawi, menyerang, subhanallah, ya. Orang seperti itu adalah orang-orang perlu jauhi, ya. Dia, mereka adalah Rabbillah, ya, yang termasuk ke dalam hadis ini. Ya, jika dia kemudian ada orang yang rusak akidahnya, rusak manhajnya, gara-gara dia, maka dia harus menjamin dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Wa fihi wujubul dhamani lima utlifa bidakwat ta'alum. Di sini hal ini juga menunjukkan wajib untuk memberikan jaminan atas kerusakan yang ditimbulkan karena dia mengaku berilmu. Ya. Baik kerusakan badan ataupun kerusakan akidah. Wa fihi annahu idza kana hadza fi fasadil abdan fa kaifa biman laisa bi man labisa thawbal ulama wa ta'alama wa afsada al adyan wal qulub. Kata Syekh Al-Sanhan rahimahullah, jika ini bagi orang yang merusak badan, ya, mengaku bisa mengobati padahal dia tidak tahu apa-apa tentang pengobatan, bagaimana dengan orang yang mengaku-ngaku sebagai ulama, mengaku sebagai orang yang berilmu, ya? Maka dia sudah apa? Dia sudah merusak agama dan hati-hati manusia. Dan ini sekarang banyak sekali, ya. Orang-orang yang apa namanya, yang tidak tahu belajar dari mana, tiba-tiba belajar tentang apa, bicara tentang apa, tentang akhir zaman. Seperti apa? Kita sebut sama saja, seperti Rahmat Baikuni contohnya. Ya. Contoh seperti apa? Ya, seperti FFND lah contohnya. Ya. Tidak tahu diketahui belajar dari mana. Ya. Ilmu agamanya dari mana tidak diketahui. Banyak fansnya? Banyak. Kenapa? Karena banyaknya orang bodoh di negara kita. Ya. Maka dia akan bertanggung jawab dunia akhirat atas kerusakan akidah dari para pengikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa mimma yuhsanu dzikruhu huna tafawutu du'atul khairi, tawafudu du'atil khairi fi da'watin nasi kullun bihasabi 'ilmih. Dan hal yang bagus atau yang baik untuk disebutkan di sini, bahwa para da'i itu mereka berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ya, da'i itu tidak satu tingkatan, tidak satu ilmu. Artinya tidak semua da'i itu boleh berbicara tentang segala hal. Ya. Semua berbicara sesuai dengan ilmunya. Masalah kontemporer contohnya, ya sudah bicara masalah mu'alamah kontemporer saja. Dan masalah manhaj bicara mana saja, tidak usah bicara fikih, ya. Yang bicara bahasa Arab, bahasa Arab saja. Ya, ilmu alat saja. Ya. Kalau bisa semuanya baru dia bicara. Hal yang dia bisa. Yang tidak bisa maka apa? Maka jangan. Ya. Sebagaimana Syabu Allah Ta'ala ketika pernah ditanya tentang apa? Tentang masalah, satu masalah di sebuah majlis. Beliau langsung mengatakan, "La tas'alni sal ghairi." Janganlah tanya aku, tanya selain aku. Orang itu tetap ingin bertanya kepada Syekh, tapi Syekh kemudian tetap mengatakan, "La tas'alni sal ghairi." Ya, itu adalah seorang ulama yang sebenarnya. mengetahui kapasitas dirinya tidak menjawab sesuatu yang dia tidak tahu. Wa fi kullil khair, semuanya baik ya, berbicara soal ilmunya semuanya adalah baik. Wa inna mal mahdhuru ayyala ma ahadun fi ma la ya'malahu fayalbisu thawba ghairihi fayadhuru nafsahu wa yadhuru ghairah. Tapi yang terlarang itu, yang diperingatkan oleh Nabi SAW adalah apa? Orang yang mengaku berilmu, ta'alum ya, bukan ta'allum, ta'alum, yaitu mengaku berilmu padahal dia tidak punya ilmunya sama sekali, dan dia memakai pakaian orang lain, yaitu mengaku ulama padahal bukan, mengaku da'i padahal tidak layak ya. Maka dengan itu dia membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Walidha yaltabisu ala kathirin min muridil islah wa bihasati an-nashi'ah al-farqu baina al-alimi alladhi amarana Allah ta'ala bisu'alihi wa baina ghairil alimi mimman futiha lahu babun fil khitabah awil ibadah awil kitabah. Oleh karena itu, banyak orang yang kebingungan, banyak orang tertipu. Siapa yang tertipu? Yaitu orang-orang ingin perbaikan, orang-orang yang ingin memperbaiki diri, sama mereka yang masih masih masa pertumbuhan, masa perkembangan, maksudnya adalah para pemuda ya, orang-orang yang masih belum banyak ilmunya, hanya berbekal semangat, tertipu ya. Mereka tidak bisa membedakan siapakah ulama sebenarnya yang wajib diikuti, yang kita wajib bertanya kepadanya, dengan siapa? Dengan hanya orang-orang yang tidak berilmu tapi sudah pandai bicara. Ya, mereka bicara dalam masalah apa? Masalah ibadah, mereka pandai menulis. Ya. Pandai bicara, pandai menulis dan kelihatan ahli ibadah padahal tidak berilmu. Banyak tertipu seperti itu. Ya. Makanya kemudian ada apa namanya? Ada komunitas A, komunitas B, komunitas C. Pemimpinnya, pembinanya adalah orang yang tidak berilmu, hanya orang yang pandai bicara, pandai berretorika. Ini sangat membahayakan. Nauzubillah min dzalik. Apakah Islam akan kemudian berkembang seperti itu? Tidak. Apakah dengan membicarakan hal ini memecah belah umat Islam? Ya, memecah belah antara perusak dengan yang musleh, dengan yang membenarkan. Famuhibatul khitabati wal kitabati wa kasratul ibadati kullu dhalika min awabil khairi wal fadli idha kana sahibuha ala ilmin. Bakat bicara ya, bakat berkhutbah, bakat menulis, kemudian juga banyak ibadah, ini semua merupakan pintu kebaikan jika, nah ini ada syaratnya, bahwa pandai bicara, pandai menulis, banyak ibadah, itu merupakan pintu-pintu kebaikan jika pelakunya ya di atas ilmu, bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedar implementasi ya, kontemplasi. Hanya sekedar kontemplasi, hanya perenungan-perenungan, bukan. Atau hanya sekedar menganggap ibadah ini baik, bukan. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu. Walakinna ma'adhalika kulluhu tabqa al-futya bi khosatin fil umal kabirah mawqufatun ala al-alimil ma'ruf bisihatil mu'taqad wa salamatil manhaj wa rusukh fil ilmi. Walaupun demikian, untuk berfatwa. Ya, untuk apa? Untuk berfatwa. Maka semuanya itu, apalagi dalam perkara-perkara besar, ya, perkara besar. Contohnya kemarin masalah apa? Masalah apakah sholat di masjid atau tidak ketika masalah pandemi kemarin itu? Maka itu dikembalikan kepada ulama yang terkenal, ya, ulama yang terkenal, akidahnya benar, manhajnya benar, dan ilmunya rusuh, ilmunya mendalam, ilmunya menancap. Ya, bukan hanya kepada seseorang dai saja. Ya. Tidak, tapi kepada ulama. Apalagi jika ulama seluruh dunia sudah bersepakat dalam satu hal, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk menyelesaikannya. Ya. Tidak ada kesempatan bagi kita menyelesaikannya. Ya, siapalah kita dibandingkan para ulama? Ya. Al-jahabidah. Ya. Asy-syawamikh, ar-rusukh fil 'ilmi. Tidak ada kita kesempatan untuk menyelisihi mereka. Wa hadzal labsu wa 'adamu tafriqi baina ulama wa ghairihim jarra 'ala katsirin min mujtama'atil muslimin nakabat wa wailat fi waqtin hum ahwaju ma yakununa ila takatuf wa tarabut. Jadi adanya kebingungan, ya, adanya kebingungan, kemudian adanya ketertipuan, sehingga tidak bisa membedakan antara ulama dengan bukan. Ya, makanya saya lebih sering mengatakan da'i, ya. Karena kalau da'i itu belum tentu jadi ulama. Tapi kalau ulama itu pasti da'i. Ya. Kalau ulama pasti da'i, tapi da'i belum tentu jadi ulama. Nah, ketika orang tidak bisa membedakan mana ulama, mana da'i, atau mana selain ulama, ini menjadikan banyak kericuhan. Ya. Banyak huru-hara di antara umat Islam, padahal pada saat ini umat Islam itu lebih butuh kepada apa? Kepada persatuan, lebih butuh kepada hubungan yang erat sesama mereka, bahu-membahu. Tapi karena apa? Karena tidak bisa membedakan mana ulama bukan. Kalau semuanya berpegang pada ulama, maka tidak akan ada namanya terjadi huru-hara seperti sekarang ini. Lakinna tasadduru ba'dun nasi, ya. Tasadduru ba'din nasi mimman la yu'rafuna bil ilmi fadlan 'an at-tadallu' fihi di majalis al-futya wa isdal fatawa al-mujarradati min ad-dalil asy-syar'i bi sababi 'atifatin jayyashatin aw muhakatin li akharin aw wa'a katsiran min al-juhudi wa kana sababan fi ighlaqi abwab min al-khairi wa fathi abwab min asy-syar. Akan tetapi munculnya sebagian orang, ya, yang tidak diketahui bahwasanya dia itu berilmu, apalagi diketahui bahwasanya dia itu mendalami satu ilmu, ya, muncul kemudian berfatwa, berani berfatwa. Itu menyebabkan apa? Dan memunculkan fatwa-fatwa yang tidak ada dalil syar'inya. Termasuk tidak ada dalil syar'i adalah apa? Adalah membelokkan dalil syar'i sesuai dengan keinginannya. Membelokkan dalil syar'i sesuai dengan tujuannya. Dia sudah punya apa? Sudah punya kesimpulan. Baru kemudian mencari dalil. Bukan cari dalil dulu kalau menyimpulkan. Berbeda, ya. Ada orang yang mencari dalil dulu kemudian menyimpulkan. Itu pun kadang-kadang salah. Karena apa? Karena salah memakai usulnya. Oleh karena itu berfatwa dengan meletakkan fatwa itu perlu ilmu, terutama ilmu usul fiqh. Ya, berfatwa dan meletakkan fatwa. Meletakkan fatwa itu jauh lebih ringan daripada berfatwa. Meletakkan fatwa pun harus dengan ilmu, apalagi berfatwa. Ya. Nah, semua orang boleh mengatakan saya berdalil dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan pemahaman siapa? Ya. Karena kadang-kadang dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dalilnya benar, pemahamannya salah. Kenapa? Karena dia sudah punya apa? Sudah punya kesimpulan dahulu sebelum berfatwa, sebelum meletakkan dalil tersebut. Ya. Jadi mengeluarkan fatwa-fatwa tanpa dalil syar'i hanya berdasarkan perasaannya saja atau demi membela orang lain. Membela gurunya lah contohnya. Sehingga apa? Sehingga menghilangkan banyak kerja keras para ulama di dalam apa? Di dalam memberikan fatwa. Bahkan mereka bukan satu orang tapi satu kelompok, ya. Kelompok para ulama kibar yang ngumpul ditentang oleh cuma satu orang saja. Ya, sehingga apa menutup menjadi sebab ditutupnya pintu-pintu kebaikan dan sebab dibukanya pintu-pintu keburukan. Itu apa? Al-furqah. Apa al-furqah di sini? Perpecahan. Ya. Timbullah hizbiyah gaya baru yang tanpa disadari. Nauzubillah min dzalik. Nasallahu ta'ala ayyahfadhal muslihina min kaidil hawa wa syaitan. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjaga para orang-orang yang muslih, ya, orang-orang yang memberikan yang memperbaiki dari hawa nafsu dan dari syaitan. Wa ala hadha fa'ala muril islah ayyataroyyata idha tabasatil umur wal yahdhar minal akhdi bi kulli ma yusma'u walau kana mu'jaban bihi. Ini penting sekali. Asyadhan, Syekh Asyadhan mengatakan, oleh karena itu bagi orang yang ingin perbaikan, yang ingin islah, hendaklah taroyus. Apa taroyus? Hendaklah pelan-pelan, hati-hati. Ya, jika apa? Jika kemudian itabasatil umur, jika perkara itu kemudian membingungkan dia, ini berfatwa A, ini berfatwa B, ini berfatwa C. Wal yahdah, maka hati-hatilah, waspadalah, jangan sampai mengambil semua yang didengarnya, ya, jangan sampai percaya dengan semua yang didengar, walaupun apa, walaupun orang yang bicaranya itu adalah orang yang mengagumkan atau orang yang dia kagumi. Kenapa? Karena Islam itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan tokoh. Kalau tokoh kita hanya siapa? Hanya Rasulullah SAW dengan para sahabat. Ya. Fakulu hadza la yashfa'u li akhdhi kalamihi bil qana'ati tamah. Fa bazilatul 'alimi la yablughu amtaqalimu wal khatibu wa la yakad idza kana 'arifan an talab al 'ilm syar'i. Ya, walaupun dia kemudian merasa kagum dengan orang yang berbicara tersebut, maka itu tidak membolehkan dia untuk mengambil semua perkataannya dengan tunduk, dengan setunduk-tunduknya. Qanaah tamah, ya. Tidak ada kritis sama sekali, ya. Kenapa? Karena kedudukan ulama itu tidak dicapai oleh orang berbicara, juga tidak dicapai orang seorang yang pandai bicara. Walayakan, bahkan tidak sama sekali tidak mendekati. Jadi hanya orang sekedar pandai ceramah itu belum tentu jadi ulama. Jika dia apa? Jika dia menjauhi dari menuntut ilmu. Para ulama itu adalah orang yang tidak berhenti mencari ilmu, menuntut ilmu sampai akhir hayatnya. Ya, bukan hanya terbatas sampai mendapatkan gelar pendidikan tertinggi, bukan, tapi terus, ya, sebagaimana Syekh Ta'ala sampai ya ketika sedang dirawat pun beliau tetap membaca kitab. Ketika oleh dokternya dinasihatkan untuk istirahat, apa beliau menjawab? Tidak akan kau lihat kesana istirahat. Bila menganggap baca kitab adalah sebuah istirahat, ya. Subhanallah, itulah ulama yang sebenarnya. Kadzalika 'ala muril islah mimman utiya haddan fil khitabah aw al kitabah wa nahwihima wa hasuna dhannan nasu dhunnu nasi fihi li khuluqihi wa samtihi ay ya'rifa qadra nafsihi. Nah, ini juga peringatan dari Syekh Sarhan kepada kita semuanya. Bahwa orang yang ingin perbaikan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dia berikan bakat untuk bicara, berikan bakat untuk menulis, dan sebagainya. Kemudian orang-orang berprasangka baik kepadanya. Ya. Kenapa? Karena akhlaknya yang baik. Karena wibawanya. Maka orang itu hendaknya mengetahui kemampuan dirinya. Ya. Fala yufti bi ghairi ilmin, jangan sampai memberikan fatwa tanpa ilmu. Namun ini juga susah, ya, bagi orang yang masih muda kemudian sudah terkenal itu biasanya serampangan. Ya. Sudah muda kemudian terkenal itu serampangan. Apapun manhajnya, tidak kenal manhaj ini. Ya. Sebagaimana ada yang mengatakan ini bukan Syafi'i, itu mazhab Syafi'i. Ini adalah tergesa-gesa dalam mengeluarkan fatwa. Ya. Hendaknya lebih cepat baca kitab sajalah, tidak usah memberikan fatwa. Karena apa? Akan memalukan. Mending memalukan, membahayakan. Ya, mengatakan bahwasanya ini tidak ada dalam mazhab Syafi'i. La haula wala quwwata illa billah. Dia belajar mazhab Syafi'i pun tidak. Hanya belajar dari orang yang mengkritik mazhab Syafi'i saja. Contoh seperti itu. Wala yastankif. Yastakifu aw yastahi min qaul la adri. Hendaknya orang itu jangan enggan dan jangan malu untuk mengatakan aku tidak tahu. Siapa guru kita dalam mengatakan tidak tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW jika ditanya satu hal kemudian beliau tidak tahu, beliau apa? Diam. Dia menunggu apa? Dia menunggu wahyu dari Allah SWT. Kalau tidak, maka dia tetap terdiam. Bahkan Imam Malik rahimahullahu taala pernah mengatakan man qala la adri faqad afta. Barang siapa yang mengatakan aku tidak tahu, maka dia sudah berfatwa. Apa fatwanya? Ya, aku tidak tahu. Dan jawaban aku tidak tahu adalah jawaban yang menenangkan. ketika memang benar-benar tidak tahu. Kenapa? Pasti tidak tahu jawab apa-apa. Dia hanya ada tanggung jawab untuk mencari tahu jika mampu. Ya. Di Allah yuridu nafsahu wa ghairuhu mawarid jazalal. Kenapa dia harus bisa mengatakan tidak tahu? Agar jangan sampai menjermuskan dirinya dan orang lain dari ketergelinciran. Wa bimkanihi ayursyida ila ahlil ilmi fima la ilma lahu bihi. Dan dia juga bisa saja kemudian mengatakan menunjukkan kepada orang lain yang berilmu darinya tentang hal yang ditanyakan itu, ya. Jika dia memang tidak tahu, contohnya, ya, saya tidak tahu masalah ini. Yang tahu adalah Ustaz Fulan. Silakan tanya Ustaz Fulan. Seperti itu. Apakah itu hal memalukan? Tidak. Itu merupakan sebuah kemuliaan. Ya. Contohnya, kalau saya tanya masalah ilmu riwayat, saya tidak akan menjawab. Saya akan tanya silakan ke sore yang di sana ada ahli ilmu riwayat. Ya. Kalau tanyakan tentang masalah ilmu faraid, silakan tanya yang lain. Saya ilmu faraid saya tidak begitu menguasai. Contohnya demikian. Ya. Tidak perlu malu. Ya. Karena memang standar atau kualitas manusia semakin kesini semakin menurun, semakin maju teknologi semakin kualitas semakin menurun. Tidak seperti para ulama masa dahulu yang menguasai semua ilmu. Ya. Fa yakunu dalan ala khairin 'adzimin fadlan 'an istibra'ihi lidinih. Nah, dengan dia menunjukkan kepada orang lain yang berilmu darinya tentang masalah yang ditanyakan, maka dia bahkan mendapatkan pahala. Kenapa? Dia menunjukkan kepada kebaikan yang besar. Ya. Yaitu adalah al-khair kafu 'ali, orang yang menunjukkan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Ya. Ketika dia menunjukkan kepada ustaz lain, pada dai lain yang punya lebih punya ilmu tentangnya, tentang hal yang ditanyakan darinya, maka ketika dai itu atau ustaz itu menjawab dengan perjawaban yang benar, dia mendapat pahala juga dari yang menunjukkan. Bahkan juga setelah itu dia sudah membebaskan bebannya. Beban apa? Beban bahwa dia tidak perlu menjawab hal yang dia tidak mampu untuk menjawabnya. Baik. Ikhwati fillah, kita lanjutkan pada hadis tsani wal insyur, hadis yang ke-22. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma adri tubba anabiyan kana amla." وما أدري ذا القرنين النبيا كان أم لا وما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak tahu Tubba itu adalah nabi atau bukan. Aku juga tidak tahu apakah Dzul Qarnain itu nabi atau bukan, dan aku tidak tahu apakah hudud itu menjadi kafarah bagi orang yang mendapatkannya ataukah tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Kemudian Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim, dan aku tidak punya illah, tidak tahu ada illah dalam hadis tersebut. Kemudian juga disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumallahu taala dalam kitab Fathul Bari. Kita lihat faedah dari hadis ini. Qauluhu ma adri tuba wa ma adri wa ma adri. Di sini menunjukkan azimu khasyatin Nabi SAW minal qawli ala Allahi ta'ala bila ilmin. Di sini Nabi SAW merupakan guru kita yang pertama kali. Ya, untuk apa? Untuk takut jangan sampai berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu. Ya. Di sini Nabi SAW mengatakan, aku tidak tahu Tubba. Siapa itu Tubba? Disebutkan Tubba itu namanya adalah As'ad ibn Quraib ibn Malik Yakrab al-Yamani. Dia itu merupakan anak dari Raja Yakrab di Yaman. Dikatakan bahwasanya dia memerintah kaumnya itu selama 306 tahun, ya 326 tahun. Dan di Himyar tidak pernah ada yang pernah memimpin kaumnya selama beliau yaitu berapa 326 tahun. Ya, dia yaitu Tubba itu wafat sebelum Nabi SAW diutus berapa tahun? Sekitar 700 tahun sebelum Nabi SAW diutus. Ya, sebagaimana dalam surah Ad-Dukhan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahum khairun am qaumu Tubba walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin." Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum Tubba. Dan Nabi SAW tidak mengetahui Tubba itu adalah nabi atau bukan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apa adanya. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan aku tidak tahu, kalau kita umatnya mau mengatakan apa? Mengatakan tahu. Ya. Sombong. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, aku tidak tahu Dzulqarnain itu nabi atau bukan. Siapakah Dzulqarnain? Para ulama berbeda pendapat tentang masalah Dzulqarnain ini. Ya, berbeda pendapat tentang kenapa dinamai sebagai Dzulqarnain. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan masalah perbedaan pendapat di sini. Tapi yang sahih kata Ibnu Katsir rahimahullah bahwa beliau Dzulqarnain itu adalah salah satu raja yang adil, ya. Ada mengatakan nabi, ada mengatakan rasul. Tapi yang pendapat yang paling nyeleneh itu mengatakan Dzulqarnain itu salah satu malaikat, ya. Dan dikatakan oleh Al-Azraqi dan selainnya bahwa Dzulqarnain itu masuk Islam di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kemudian bertawaf di Ka'bah bersama Ismail alaihissalam. Ya, itu apa namanya? Sekedar akhbar, ya. Namun Nabi SAW mengatakan beliau tidak tahu apakah Dzulqarnain itu adalah nabi atau bukan. Jadi kita katakan ya, yang jelas beliau adalah raja yang adil. Apakah nabi bukan? Kita tidak perlu mengatakannya karena Nabi SAW pun tidak tahu. Nah, pelajaran yang lain dari hadis ini, mubadaratu Nabi SAW ila tamatsuli bima amarahu bihi rabbuhu wa bima nahahu anhu. Di sini Nabi SAW segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun wala taqfu ma laysa laka bihi an inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengatakan apa yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Kenapa? Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak tahu Tubba itu nabi atau bukan, maka beliau mengaku tidak tahu. Dan kita katakan apa? Kita juga tidak tahu. Kenapa? Itu perkara yang gaib. Dan perkara gaib kita tidak boleh untuk menetapkannya tanpa ada dalil yang sahih, baik dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Qala Imam Malik rahimahullah taala, kana Rasulullah SAW imamul muslimina, imam al-muslimina wa sayyid al-alamina, yus'alu an syai fala yujibu hatta ya'tiyahu al-wahyu min as-sama. Imam Malik rahimahullah mengatakan Rasulullah SAW adalah imamnya umat Islam, pemimpin umat Islam sampai akhir zaman, dan beliau adalah tuannya alam semesta, ya, majikannya alam semesta. Jika ditanya tentang suatu perkara, beliau apa? Beliau tidak pernah menjawab sampai datang wahyu dari langit. Nah, seperti katakan tadi, ya. Nabi SAW tidak pernah menjawab suatu perkataan yang beliau tidak tahu sampai datang keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dari langit. Bahkan mungkin sampai berhari-hari beliau tidak menjawab karena Allah Subhanahu wa taala belum memberikan jawabannya. Dan itu sama sekali tidak apa? Sama sekali tidak mengurangi derajat Nabi SAW, bahkan menambah derajatnya. Karena apa? Karena tidak berbicara tanpa ilmu. Wa qala aidan man faqaha al-alim min fiqh al-alimi ay yaqula la a'lam fa innahu asa ay yuhayya lahu al-khairu. Jadi Imam Malik juga mengatakan di antara pemahaman yang benar dari seorang ulama adalah dia mengatakan aku tidak tahu. Ya. Jadi ketika seorang ulama mengatakan aku tidak tahu, itu merupakan salah satu pemahaman yang benar tentang ilmu dari para ulama. Ya, kenapa? Karena boleh jadi mudah-mudahan dengan mengatakan tidak tahu dipersiapkan kebaikan untuknya. Itu apa? Allah akan mengajarkannya. Ya. Allah akan mengajarkan ketidaktahuannya tersebut, baik dengan dia belajar atau ada yang memberitahunya. Ya. Wa fihi anna 'ala du'atil khairi al-hadru min al-qaul bila 'ilmin. Di sini juga mengatakan bahwasanya para da'i hendaknya hati-hati, waspada, jangan sampai bicara tanpa ilmu. Ya, bicara soal ilmunya saja. Makanya ikhwati fillah, yang paling enak itu adalah kalau kajian-kajian kitab, bacakan kitab saja sudah selesai di situ. Ya, itu ilmu dari ulama. Tapi kalau kajian tematik biasanya nanti melanglang buana kesana kemari, dan dari segi zalal, ya, keterpelesetan di dalam bicara itu semakin besar. Ya. Wa fihi 'azimu talbisi iblis 'ala man dhanna anna qawlahu la adri fihi munqisatan lahu wad'an manzilatihi bal fihi rif'atun lahu wa salamatun lidinihi min al-ithm. Nah, di sini juga Syekh As-Sarhan mengatakan bahwa iblis itu besar tipuannya ketika orang mengira kalau dia mengatakan tidak tahu itu akan mengurangi derajat dirinya atau akan menjatuhkan kedudukannya, kecuali dalam perkara ini memang tidak perlu, ya, dia harus tahu, ya. Contohnya apa? Contohnya seorang talib ilmi, ya, seorang talib ilmi ditanya tentang rukun sholat tidak tahu, ya Allah, alhamdulillah, ya, itu tentu tercela. Ya. Jika hal-hal yang memang harus dia ketahui dia tidak tahu, ya itu tercela. Ya. Tapi ada perkara-perkara yang pelik dia tidak tahu, itu tidak mengurangi derajat dirinya. Ya. Contoh, orang banyak bicara di dunia maya, ya, banyak komen sana sini tentang masalah agama, tapi ditanya tentang mufradat bahasa Arab tidak tahu, itu juga tercela. Ya. Jangan banyak bicara kalau belum banyak ilmunya. Ya, seperti itu. Tapi ketika mengatakan tidak tahu itu merupakan apa? Merupakan mengangkat derajat dirinya, bahkan menyelamatkan agamanya dari apa? Dari dosa. Karena bicara tanpa ilmu. Wa fihi fadlul ilmi wa ta'limin nasi qasasil Qur'an. Di sini juga dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan mengajarkan manusia kisah-kisah Al-Qur'an. Ya, terutama anak-anak kita, generasi penerus kita. Kita ajarkan kisah-kisah Al-Qur'an, jangan sampai lebih kenal kisah-kisah khayalan dibandingkan kisah Al-Qur'an. Masa anak kita tidak kenal Zakaria, Yahya, Isa, ya, Tubah, Dzulqarnain, Ashabul Kahfi, ya, yang semua disebutkan Al-Qur'an, Ashabul Ukhdud. Semua kita ceritakan kepada anak-anak kita. Wa fi al-hadr min al-ahbar al-maqdubah wal aqwal mabniyati ala ghairi ilmin fi kutub tafsir. Nah, ini juga kita harus hati-hati dari berita-berita bohong dan juga berita-berita yang dibangun tanpa ilmu dalam kitab-kitab tafsir. Yang kalau dalam ilmu tafsir itu dikenal sebagai Israiliyat, ya. Jadi jangan, kita hati-hati Israiliyat di dalam apa? Di dalam kitab-kitab tafsir itu banyak sekali, baik tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir juga masih ada, ya. Makanya ada kitab-kitab lain yang kemudian mencoba untuk membersihkan kitab tafsir itu dari Israiliyat. Contohnya Sahih Tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Syekh Mustafa An-Nadawi rahim hafizahullah taala, itu juga kitab yang cukup bagus, ya. Karena tafsir Ibnu Katsirnya sudah boleh bersihkan dari Israiliyat. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan hadis ketiga 23, hadis yang ke-23 an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'di ahli al-kitab faqara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faghadiba faqala am mutahawikuna fiha ya ibn Khattab walladhi nafsi bi yadihi laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyah la tas'aluhum an shay'in فيخبروكم بحق فتكذبوه به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني أو إلا أن يتبعني. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Umar bin Khattab membawa kepada Nabi SAW sebuah kitab yang didapatkan dari sebagian ahli kitab. Ada mengatakan dalam riwayat lain bahwasanya dua oleh Ibnu Khattab itu adalah Taurat. Maka Nabi SAW melihat, ya, membaca kitab tersebut lalu marah kepada Umar bin Khattab sambil mengatakan, apakah engkau tenggelam di dalamnya, hai Umar? Apakah engkau sudah mendalami kitab itu, hai Umar bin Khattab? Ya, demi zat yang jiwaku di dalamnya, itu merupakan salah satu bentuk sumpah, ya, pengganti dari demi Allah Aku sudah mendatangkan kalian dengan ajaran yang putih bersih. Ajaran yang putih bersih dan lagi murni. Janganlah kalian berkata bertanya kepada mereka, hum di sini apa? Kepada ahlu kitab, tentang sesuatu. Ya. Kemudian ahlu kitab itu membicarakan kalian tentang satu perkara, kalian dengan perkara yang benar, kemudian kalian apa? Mendustakan, sehingga kalian mendustakan yang benar. Atau mereka membicarakan perkara yang bohong, kalian kemudian benarkan, maka kalian akan membenarkan sebuah kebohongan. Demi Allah, kata sabda Rasulullah SAW, jika Nabi Musa sekarang ini masih hidup, maka dia tidak ada pilihan kecuali menjadi pengikut Nabi SAW. Oleh karena itu, pada akhir zaman dalam turun ke muka bumi ini bukan sebagai nabi, ya, karena masa kenabiannya sudah selesai. Tapi sebagai siapa? Sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendakwakan agama Islam yang sudah berlaku. Kita ada bahaya, ya. Kita lihat pelajarannya. Fihi al-hadru minan nadhr dolali wal kutub allati fihi fiha dolal. Nah ini ya, peringatan untuk melihat buku atau membaca buku-buku yang di dalamnya mengandung kesesatan. Jangan mengatakan saya kan ingin untuk membantahnya. La haula wala quwata illa billah. Syubhat itu menyamar-nyamar. Hati kita itu lemah. Jika banyak, ya, banyak apa? Banyak bergaul dengan syubhat, maka akan terjumus ke dalamnya. Ya, nanti bila saya pernah punya teman, ya, ketika di Mesir dulu. Yang dulu ketika saya pertama kenal itu orangnya sangat apa? Tadayyun, mutadayyin. Ya, sangat memegang agamanya. Ketika rapat contohnya dengar suara azan langsung dia turun, ya, dari apartemen ke masjid. Kalau bertemu dengan akhwat langsung turunkan pandangan. Bicaranya bahwa kita perjuangkan Islam, Islam, Islam. Kemudian salah bergaul. Bergaul dengan orang-orang yang main filsafat, main pemikiran-pemikiran, kekiri-kirian. Dalam waktu 6 bulan berubah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke jalan yang dulu. Bahkan sekarang menjadi salah satu politisi di partai yang paling sekuler. Ya, yang sangat benci dengan Islam. Bahkan cuitan-cuitannya pun, ya, na'udzubillah min dzalik, itu sangat menyudutkan umat Islam dia itu. Bahkan saya sudah tidak ragu lagi, dia sudah murtad. Ya, kenapa? Karena dia sudah tidak pernah sholat lagi dan mengatakan sholat bukan sebuah kewajiban. Na'udzubillah min dzalik. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala qala al Marwazi qultu li Ahmad ista'antu kitaban fihi asya' radi'ah. Taro an ahriqahu aw an akhriqahu aw ahriquhu. Qala na'am. Wa qara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi Umar kitaban iktatabahu min at-Taurah wa ajabahu muwafaqatuhu al-Qur'an fa ta'ammara wajhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dhahaba bihi Umar ila at-Tanawwur fa alqahu fihi. Jadi Al-Marwazi mengatakan, aku berkata kepada Imam Ahmad rahimahullah, aku meminjam sebuah buku. Ternyata dalam buku itu ada hal-hal yang buruk. Apakah aku rusak atau aku bakar? Maka Imam Ahmad mengatakan, iya. Maksudnya, mau dirusak, mau dibakar, itu dua-duanya boleh. Kenapa? Karena lihat di tangan Umar ada sebuah buku, ya, yang diambil dari Taurat. Artinya, tulisan buku itu dalam Taurat. Dan Umar bin Khattab merasa kagum tulisan-tulisan itu ada apa namanya, banyak yang sesuai dengan Al-Quran. Maka wajah Nabi SAW memerah, sehingga sampai kemudian Umar membawa buku tersebut ke tempat pembakaran dan membakarnya. Fakaifa ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam sunnifa ba'dahu min al-kutub allati yu'aridu biha fil Qur'ani was-sunnah. Wallahu musta'an. Lalu bagaimana jika Nabi SAW melihat kitab-kitab yang sekarang ini banyak yang ditulis apa? Untuk menentang Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. atau tulisan-tulisan di dunia maya, status-status orang seperti contoh Ustadz Gadungan ya, yang mengatakan orang berjilbab itu bau segala macam, orang yang pakai cara bau semacam itu, Nabi SAW itu bukan hanya akan menyuruh untuk membakar tulisannya, mungkin untuk membunuh orangnya, karena dia sudah jelas menghina Allah dan Rasulnya. Suma qala Ibnu Qayyim ba'da an saqa nuqulan 'an dhammi kutubil dhalal wal maqsud anna hadhihi al kutub al mustamilatu 'ala al kadhib wal bid'ah yajib itlafuha wa 'adamuha wa hiya awla bi dhalika min itlafi alati lahwi wal ma'azif wa itlafi anati al khamri fa inna dararaha a'dhamu min darari hadhihi. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala setelah menukil tentang celaan terhadap kitab-kitab yang sesat, beliau mengatakan maksudnya bahwa kitab-kitab yang mengandung kebohongan, mengandung bid'ah itu wajib untuk dirusak dan wajib untuk dimusnahkan. Ya. Kitab-kitab yang mengandung kesesatan dalamnya wajib dimusnahkan. Bahkan kitab-kitab yang mengandung kesesatan itu lebih wajib untuk dimusnahkan dibandingkan alat-alat musik contohnya, ya. Dan lebih wajib dimusnahkan daripada apa? Daripada botol-botol minuman keras. Kenapa? Karena kerusakannya itu lebih besar dibandingkan kerusakan yang alat-alat yang melalaikan tadi. Ya. Lebih besar. Kenapa? Karena kalau itu hanya merusak badan, ini merusak akidah. Ya, merusak akidah dan akan diturunkan. Nauzubillah min dzalik. Qultu wa qala sa'atu Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala amman wajala kutuban bid'ayatan wa syirkiyatan wa ya'rifu annaha mamlukah fa hal lahu an yuhriqaha, fa ajaba asabahu Allah ta'ala idza kana lahu sultatun falahu dhalik wa illam yakun lahu sultatun falyarfa' biha ila man lahu sultah. Syekh Sa'dan mengatakan, aku pernah bertanya kepada Syekh Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, kalau ada orang menemukan sebuah bid'ah dan dia tahu ini ada pemiliknya, apakah boleh dia membakarnya? Maka Syekh bin Baz mengatakan, jika dia punya kuasa untuk itu, maka dia boleh membakarnya. Contoh apa? Contoh ini kitab milik anaknya, dia bakar. Milik bapaknya, dia bakar. Atau milik orang lain yang sengaja ditinggalkan di masjid, biar dibaca orang, dan dia merupakan pengurus masjid, bakar. Kitab-kitab yang berisi khurafat di situ, berisi apa? Berisi syirik, ya, di dalamnya, berisi bid'ah, disengaja ditinggalkan di masjid untuk dibaca orang. Kalau dia merupakan pengurus masjid, maka ambil kitab itu kemudian dia bakar, ya. Tapi jika bukan dia tidak punya kuasa untuk itu, maka adukan kepada orang yang punya kuasa. Wa mimma yadkhulu fil hadri min kutubid dalal al hadru min an-nadri fil qanawati allati turidu syubuhat bi khassatin wa kadha ash-shahawat wal mubadara ila takhallus minha wa kadha tarkul istima' ila al-idra'at al-mashbuha fa athara dhalika al-qanawat wal-idra'at kutub illam yakun ashad bal huwa ashad laysa al-khabar kal ya. Termasuk juga dalam kitab-kitab yang sesat itu adalah melihat kepada saluran-saluran yang yang menimbulkan syubhat, ya, secara khusus. Demikian juga saluran-saluran yang akan menimbulkan syahwat dan cepat-cepat untuk apa? Untuk menyingkir darinya, ya. Sebagaimana jangan sampai mendengarkan kepada siaran-siaran yang penuh dengan syubhat, juga kepada saluran-saluran, ya. Kenapa? Karena yang namanya saluran-saluran, siaran-siaran itu sama dengan kitab, ya. Kalau isinya banyak syubhatnya, bahkan lebih. Kenapa? Karena orang yang melihat, ya, tidak sama dengan orang yang hanya sedang mendengar. Di sini juga berarti sama, ya. Jangan sampai kita berteman, ya, di dunia maya, di FB atau di IG, di Twitter, orang sebagai ulama, sebagai alim, seorang dai, tapi sering menyebar syubhat, ya, dalam manhaj, ya, jangan sampai kita berteman, kita kan friend saja, ya, walaupun nanti kemudian Ada orang-orang yang mengatakan si A penuh syubhat, padahal bukan dia si A penuh syubhat, tapi dia memang tidak punya ilmunya. Dia hanya taklid, buta kepada orang lain. Ya. Wallahu a'lam. Wa bi kulli halin fatilka thalathatu al-kutubu wal-qanawatu wal-idha'atu syamushbuha min a'zami awab asy-syarr. Tushakkiku fil aqidah wa tahdimu al-fadilah wa tabni ar-radilata tuwali al-khana wa majin al-ghina wa tu'ali al-hashamata wal-haya. فكم أوقعت في شراقها من الصيد وكم بقى صيدها رهين الحبس والقيد. على كل حال ya bagaimanapun juga bahwa tiga tadi yaitu pertama kitab-kitab sesat, saluran-saluran sesat, siaran-siaran sesat itu merupakan pintu-pintu kejahatan yang paling besar yang bisa menyebabkan akidah menjadi apa? Menjadi rapuh, menjadi rentan, akidah menjadi penuh dengan keraguan, kemudian akan menghancurkan keutamaan, membangun kenistaan, ya, bahkan kemudian apa? Kemudian menjadikan orang itu tidak punya malu, karena apa? Karena memerangi rasa malu. Lihat ya bagaimana kaum perempuan sekarang tidak punya malu dengan nari-nari dengan TikTok, la haula wala quwata illa billah, ya, tidak punya malu, ya. Karena perempuan harus punya malu, bahkan na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang apa namanya, yang dulunya belajar ilmu, saya pernah ada salah seorang apa namanya, seorang dulunya bicara masalah ilmu, sekarang jadi ahlu silfi, ya, hanya se unfriend saja, ya tentu akhwat ya, bukan ikhwat, karena sudah hilang semuanya. Berapa banyak yang kemudian terjerumus ke dalam jerat-jerat dari saluran-saluran atau siaran-siaran kitab-kitab yang sesat tersebut, dan berapa orang yang kemudian masih terkurung sudah masuk dalam hati itu susah keluarnya, ya, memasukkan syubhat itu mudah, mengusir itu susah. Sebagaimana apa? Sebagaimana noda tinta yang apa namanya, yang anti air kena ke baju putih, kenanya mudah, membersihkannya subhanallah la haula wala quwwata illa billah illa rahimahullah, ya. Fa'ala man buliya biha ay yusri'a ila al-qala' anha wallahu ta'ala latifun bi 'ibadihi kama qala wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila salihan tsumma ihtada. Barang siapa yang teruji oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena sering membaca kitab-kitab yang sesat, kitab penuh syubhat, kitab penuh bid'ah, berteman orang-orang ahli bid'ah, yang melihat kitab saluran-saluran bid'ah, maka hendaklah cepat-cepat untuk melepaskan diri darinya, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih, maha penyayang kepada hamba-hambanya. Allah firman, sungguhnya aku maha pengasih dan beramal dan beriman serta beramal soleh dan mencari hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi al-istighna' bil Allah. Nah ini bahwa kita hendaknya mencukupkan diri dengan ukan sunnah dari kitab-kitab terdahulu. Dulu tahun 80-an, tahun 90-an itu booming ya. Ada namanya Injil Barnabas. Ya, Injil Barnabas yang katanya lebih dekat Quran. Banyak orang membacanya, nah, termasuk saya. Ya, kemudian ternyata buat apa kita mempelajari itu? Kita sudah cukup dengan Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah. Itu pun seumur hidup kita pelajari tidak akan pernah habis. Wa fi adhim fitnati syubhat. Ini juga ada hadis ini menunjukkan betapa besarnya ya fitnah syubhat ini dibandingkan fitnah syahwat. Wa fi kamal syariah wa tamamiha wa tamamuha. Di sini juga menunjukkan betapa syariah itu sempurna dan sudah tidak ada kekurangan di dalamnya. Fa qad sunnat al-Qur'an fi mas'alatin taqallu ta'ala tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'din. Di sini juga bahwasanya hadis Nabi di sini itu sesuai dengan Al-Qur'an, bahwasanya para nabi itu bertingkat-tingkat ya. Nabi itu tidak satu derajatnya. Satu nabi ada di atas derajat tapi yang lain, dan yang paling di atas derajatnya tinggi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah pembukaan juz yang ketiga, tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din, mereka para rasul yang kami utamakan sebagian di atas sebagian yang lain. Wa fihi fadlu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya fihi fadlu Musa alaihi salam, juga keutamaan nabi Musa alaihi salam. Wa fihi umumul risalati nabi sallam wa anna syari'atahu nasikhun lima qablaha. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan, menunjukkan keumuman risalah nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya risalah nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghapuskan, menghapuskan apa? Menghapuskan syariat sebelumnya. Makanya kalau Nabi Musa alaihi salam masih hidup sekarang, maka beliau sudah harus ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak jadi nabi lagi. Karena apa? Syariatnya sudah expired, sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam ketika turun nanti di akhir zaman, beliau itu turun bukan sebagai Nabi Isa, tapi sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, sampai di sini dulu untuk pagi hari ini. Jika ada kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dari syaitan, mohon Allah Subhanahu wa taala memberikan, menjadikan kita umat yang selalu mengikuti ketaatan yang terbaik dan mengamalkan. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.